Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, alim ulama, cerdik pandai, tak dapat saya sebut satu persatu. Insyaallah kita ini semua adalah hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama, bersyukur kita kepada Allah. Malam ini kita masih diberikan nikmat besar istiqamah iman dan Islam, ringan kita melangkahkan kaki datang ke rumah Allah. Kemudian menjelang isya, tetap pula kita diberikan Allah kekuatan untuk mengkaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kita ucapkan syukur dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Janji Allah dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, kata Allah, pasti ku tambah nikmatku padamu. Kemudian berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi biha asyara, Allah balas 10 kebaikan. Wa huttat anhu asyara sayyi'at, Allah tutupi 10 kesalahan. Wa rufi'at lahu asyara darajat, Allah naikkan 10 tingkatan kemuliaan darajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan memperbanyak selawat kita mendapatkan janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, malam ini kita akan mengkaji hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan solat-solat sunat dari mulai terbit fajar sampai tenggelam matahari sampai tengah malam. Berapa kira-kira hadisnya, nantilah kita hitung saja sendiri. Berkaitan dengan solat-solat sunat. Yang pertama, ketika terbit fajar shadiq. Hadisnya disebutkan dalam kitab Sahih Muslim, diriwayatkan dari Ummul Mukminin, ibunya orang beriman, Aisyah radhiyallahu anha. Qala Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, raka'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kumpulkan dunia ini lengkap dengan isinya, berbagai macam perhiasan, emas, perak, segala macam kenikmatan. Khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apa itu? Raka'atal fajri. Raka'atun, satu rakaat. Raka'atani, dua rakaat. Salasa raka'atin, tiga rakaat. Disebut raka'ata al-fajri, dua rakaat fajar, karena dia dua rakaat saja. Mana itu salat dua rakaat fajar? Maka menurut Imam Nawawi rahimahullah, yang menulis kitab syarah Sahih Muslim, beliau menjelaskan hadis yang ada dalam Sahih Muslim. Kata beliau, pendapat yang kuat dalam masalah ini adalah rakaat al-fajri itu qabliyah subuh. Oleh sebab itu kita melaksanakan qabliyah subuh. Andai ibu-ibu tak ke masjid, solat di rumah, maka jangan langsung solat subuh, solat sunat dua rakaat. Mengapa demikian? Kalau ditinggalkan dua rakaat qabliyah subuh ini, maka hilanglah dunia beserta isinya. Karena kata Nabi, khairun minad dunya wa ma fiha. Sampai-sampai Nabi SAW pernah dalam satu perjalanan bersama bersama Bilal bin Abi Rabah dan sahabat yang lain, karena terlalu lelah, mengantuk, tertidur sampai terbangunnya karena panas terik matahari. Kalau sampai matahari menyingsing, paling tidak jam 6:30 mereka baru terbangun. Ketika terbangun, Rasul tak langsung ajak salat subuh, tapi Nabi katakan kepada Bilal, kumandangkan azan. Lalu Bilal pun mengumandangkan azan. Setelah azan, Nabi tak langsung solat subuh. Nabi solat sunat dua rakaat qabliyah subuh. Apa maknanya? Andai terlambat sekalipun, Nabi tetap solat sunat qabliyah subuh. Jadi hadis tentang Nabi terlambat ni jangan pula jadikan dalil. Oh kok gitu boleh terlambat ni Pak Ustaz? Tidak. Ini hanya sekali saja seumur hidup Nabi. Dan itu pun karena malam lelah perjalanan panjang, lalu siangnya tertidur. Jadi kita ada alasan kita untuk jadikan ini dalil lambat solat subuh. Ini menunjukkan bahwa begitulah hebatnya perhatian Nabi terhadap dua rakaat qabliyah subuh. Keutamaannya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Andai terlambat pun Nabi tetap laksanakan. Setelah itu baru iqamat. Setelah itu baru laksanakan solat fardu subuh. Bapak dan ibu hadirin yang dimuliakan Allah SWT, tak hanya solatnya saja, ayatnya pun diatur dalam Sahih Muslim. Rakaat pertama, Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua, Qul huwallahu ahadunillahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bapak dan ibu hadirin yang dimuliakan Allah, bagi kita yang sudah mengamalkannya, maka hadis yang kita kaji malam ini semakin menguatkan kita. Karena kalau kita tahu dalil suatu amal, maka semakin kuat, insya Allah semakin istiqamah. Takut kita meninggalkan, bukan karena dia wajib. Nabi tak mengatakan wajib. Mengapa kita takut meninggalkan? Khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu hadis yang pertama. Karena kita akan urut menurut putaran jarum jam dari mulai terbit fajar. Setelah itu masuk solat subuh. Kita tak kaji hadis tentang solat subuh, karena janji di awal tadi hadis-hadis tentang solat-solat sunatnya saja. Kemudian setelah salat subuh lewat waktu terlarang, maka hadis yang kita kaji selanjutnya, hadis ini diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Hadisnya disebutkan dalam kitab Sunan At-Tirmizi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, apa kata Rasulullah? Man sallal ghadata fi jama'atin. Siapa yang salat subuh berjamaah, thumma qa'ada yadhkurullah, kemudian duduk berzikir mengingat Allah, hatta tatlu' asy-syamsu, sampai terbit matahari, thumma shalla rak'ataini, kemudian salat sunat dia dua rakaat, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, maka dia mendapatkan balasan seperti satu kali haji dan satu kali umrah. Tamah, tamah, tamah. Sempurna, sempurna, sempurna. Hadisnya dalam Sunan At-Tirmidzi diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Tapi ini sunat. Kalau ibu lakukan tiap hari, bapak mengamuk marah. Kenapa begitu? Karena syaratnya berat. Man sallal ghadata fi jama'atin, salat subuh berjamaah, thumma qa'ada yadhkurullah, duduk berzikir mengingat Allah, hatta tatlu' asy-syams, sampai terbit matahari. Terbit matahari itu istilahnya syuruq. Sekarang syuruq jam 6.10. Jadi kalau salat subuh 5 kurang, berzikir sampai 6.10, hatta tatlu asyam, sampai terbit matahari, saat terbit tak boleh salat karena waktu terlarang. Oleh sebab itu tunggu berapa menit baru boleh. Fatwa Syekh Utsaimin 15 menit setelah syuruq. Fatwa Syekh Atiyah Saqar dari Mesir 20 menit. Saya pakai yang 20. Mengapa? Karena lebih jauh, lebih hati-hati, lebih ihtiyat. Kalau ada di antara ulama yang berpendapat 15, dapat kita terima. Mengapa berbeda antara 15 dan 20? Karena zaman Nabi tak ada jam. Nabi hanya menyebutkan hatta tatlu asy-syams, sampai terbit matahari. Waktu terlarang itu bagaimana mengukurnya? Maka ulama kontemporer yang hidup zaman sekarang berijtihad. Salah satunya adalah ulama Syekh Utsaimin, kemudian satu lagi adalah Syekh Atiyah Saqar. Satu mengatakan 15, satu mengatakan 20. Dua-dua bisa kita pakai. Intinya salat subuh berjamaah, duduk berzikir mengingat Allah sampai terbit matahari, salat sunat dua rakaat. Nabi tak menyebut namanya salat ini, tak ada. Nama itu muncul belakangan. Namanya salat sunat isyraq. Isyraq diambil dari kata asyraqa. Asyraqa artinya terbit matahari. Karena dia dilaksanakan saat terbit matahari, maka disebut dengan salat sunat isyraq. Kalau itu kita laksanakan, kanat lahu, maka dia mendapatkan balasan pahala ka ajri hajjatin wa umrah, seperti pahala haji dan umrah. Tamah, tamah, tamah. Tiap hari mungkin sulit, tapi ada hari libur, hari Sabtu, hari Ahad, hari luang, maka kita luangkan waktu. Kalau untuk satu jam setengah duduk di masjid berzikir dengan Allah tak sanggup, maka perlulah kita introspeksi diri, mengingat-ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hari Sabtu, hari Ahad dapat kita laksanakan ketika tak ada pekerjaan, berkurang aktivitas, maka solat subuh berjamaah. Tapi bukan berarti tunggu Sabtu baru solat subuh berjamaah. Tak. Makna yang saya maksud ini, duduk berzikir mengingat Allah sampai terbit matahari, kemudian tambah plus 10, 15 atau 20 menit setelah terbit, kemudian solat sunat dua rakaat untuk mendapatkan balasan seperti haji dan umrah. Tapi jangan juga dipahami hadis ni, oh kalau sudah laksanakan itu tak perlu lagi membayar untuk berangkat haji. Tak, ini balasannya besar seperti balasan haji dan umrah. Tidak berarti menggugurkan kewajiban haji dan umrah. Itu yang kedua. Jadi putaran, kita sudah bahas dua salat. Satu qabliyah subuh yang disebut rakaat al-fajri, dua salat sunat isyraq yang disebutkan dalam kitab Sunan Tirmizi riwayat Anas bin Malik. Jarum jam berputar, selanjutnya sampailah waktu duha. Selalu di terjemahan Quran bahasa Indonesia, waktu ini disebut dengan waktu sepenggalan. Matahari ketika akan naik, kalau sekarang mungkin pukul 8, pukul 9, pukul 10, yang disebut dengan waktu duha. Kemuliaan waktu ini sampai Allah Ta'ala bersumpah, wadduha wallayli idza saja, demi waktu duha. Hadisnya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Apa kata Abu Hurairah? Awsani khalili. Khalil, kekasih, orang yang dekat, sahabat akrab. Khalili, orang yang paling dekat dengan aku memberikan wasiat kepadaku. Siapa yang dia maksud dengan khalil? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awsani khalili, orang yang aku sayangi, orang yang dekat dengan aku, orang yang aku cintai itu berwasiat kepadaku bithalasin. Ada tiga pesannya. Apa pesan Nabi kepada Abu Hurairah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an asuma salasata ayyamin min kulli syahrin, supaya aku berpuasa tiga hari dalam satu bulan, yang disebut dengan puasa ayyamul bayt, hari-hari putih. Disebut dengan bayt putih karena saat itu dunia ini putih, disinari oleh cahaya rembulan. Maka kata Nabi kepada Abu Hurairah, aku pesankan kepadamu, puasa engkau tiga hari dalam sebulan, 13, 14, 15. Pesannya yang kedua, pesannya yang kedua adalah melaksanakan salat sunat duha. Hadis ini saya ambil untuk mengurutkan yang ketiga, yaitu melaksanakan salat sunat duha yang dipesankan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah radhiyallahu an. Kemudian yang ketiga, wa an utira qabla an arqud, supaya aku salat witir sebelum tidur malam. Itu nanti kita bahas. Pembahasan yang ingin saya sampaikan pada poin yang ketiga ini adalah yaitu melaksanakan salat sunat duha berdasarkan dalil dari pesan Nabi kepada Abu Hurairah dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, menunjukkan mengapa di antara banyak amal dipilih Nabi tiga pesan khusus kepada Abu Hurairah, menunjukkan betapa hebatnya keutamaan salat sunat duha. Oleh sebab itu, bagi kita yang diberikan Allah kesehatan, keluangan waktu, jangan sampai kita tinggalkan salat sunat duha. Ada perbuatan baik tapi perlu diperbaiki. Apa itu? Ada di antara kita melaksanakan salat sunat duha lalu meninggalkan kewajiban. Ini baik tapi perlu diperbaiki. Mengantrilah orang ramai. Ketika ditanya, kemana ibu fulan, kemana pak fulan, permisi sebentar, sedang solat sunat duha. Ini pekerjaan wajib. Solat sunat ini sunat, perbuatannya betul, tapi perlu dibetulkan. Mengapa sampai dia tinggalkan wajib, padahal pekerjaan melayani orang banyak ini wajib? Kalau takut tak salat sunat duha, caranya bukan begitu. Bukan memilih waktu tepat afdal jam 9 lalu meninggalkan kewajiban. Sebelum berangkat jam 7, 7.30 sudah bisa salat sunat duha. Mengapa? Gara-gara mengejar waktu yang afdal, yang wajib ditinggalkan. Atau sebaliknya pula, karena tak bisa melaksanakan salat sunat duha di tempat bekerja karena kesibukan, lalu seumur hidup tak pernah salat sunat duha. Mengapa tak salat sunat duha? Saya tak bisa jam 9 itu pak. Kalau tak bisa jam 9, maka bukan berarti tak dapat dilaksanakan salat sunat duha. Oleh sebab itu, jangan sampai gara-gara mengejar yang afdal lalu ditinggalkan yang wajib, atau gara-gara mengejar yang afdal maka ditinggalkan yang mafdul. Mafdul artinya kurang afdal. Gara-gara mengajar afdal, yang kurang afdal pun ditinggalkan sama sekali. Oleh sebab itu, pandai-pandai memanage waktu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Diawali dari solat sunat dua rakaat fajar sebelum subuh, masuk solat sunat isyraq, masuk solat sunat duha, kemudian matahari pun mulai naik. Hadis yang akan kita kaji ini disebutkan dalam kitab Sahih Muslim. Diriwayatkan dari Zaid bin Arqam. Dia menengok orang melaksanakan salat. Ketika dia lihat orang banyak melaksanakan salat pada saat pagi, lalu dia pun berkata sendirian. Apa kata beliau? Ama laqad alimu, apakah mereka tidak tahu? Apakah orang-orang yang sedang melaksanakan salat ini tidak tahu bahwa ada waktu yang lebih afdal daripada waktu ini? Min hadhihi sa'ah, ada waktu yang lebih afdal dari waktu ini, kata dia. Kapan waktu afdal itu? Maka dia pun menyampaikan sabda Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, waktu yang afdal itu adalah yang disebut dengan salatul awabin hina tarmidul fisal. Salatnya awabin ketika tarmidul fisal. Tarmidu artinya kepanasan. Fisal artinya anak onta. Anak onta yang kepanasan karena panas terik matahari. Induknya sudah kuat karena kulit kaki dan kulit badannya sudah keras. Anaknya tak tahan. Kapan itu? Ketika panas terik memanasi pasir, lalu kemudian uap pasir naik ke atas, lalu kemudian anak onta kepanasan. Mengapa Nabi tak menyebut jam sekian? Belum ditemukan jam lagi. Jadi mengukurnya ketika anak onta kepanasan. Kapan itu Pak Ustaz? Tak bisa diukur tempat kita. Mengapa? Tempat kita ini walaupun panas, udaranya lembab. Di Arab tak begitu. Sudahlah panas, anginnya panas, pasirnya panas. Diletakkan sendal jepit di atas pasir itu jam 12 siang, 5 menit menggulung dia. Keng panasnya. Begitulah yang dirasakan Bilal bin Abi Rawah ketika pundak belakangnya dijemur di atas panas terik, sedangkan anak unta yang kulitnya tebal saja kepanasan. Salat awabin, kata Nabi dalam hadis Sahih Muslim, salatul awabin, salatnya awabin, hina tarmidul fisal, ketika anak onta kepanasan. Kalau sekarang kira-kira jam berapa itu? Lebih kurang jam 11. Sampai waktu terlarang salat zawal. Zawal itu matahari tergelincir. Lebih kurang 11 sampai 11.50. Itulah yang dimaksud dengan hina tarmidul fisal, ketika anak onta kepanasan. Bapak dan ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan ini makna awabin. Awabin ada dalam Al-Qur'an. Lil awabina ghafura. Allah taala itu pengampun kepada awabin. Siapa itu awabin? Awabin penjelasannya adalah raji'in. Kita selalu menyebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Awabin maknanya raji'un. Siapa itu raji'un? Diambil dari kata raja'a, pulang. Salat awabin, salatnya orang-orang yang pulang. Apa makna pulang? Kalau pulang tentu pergi dari tempat yang jauh. Pak Fulan pulang ke Pekanbaru. Ibu Anu pulang ke Pekanbaru. Pulang ke tempat asli dari tempat yang jauh. Kita ini disebut pulang, memangnya asal kita di mana? Kita ini asal kita baik. Lalu di tengah jalan yang baik itu agak menyasar sedikit, memencong ke kanan, mulai menjauh ke kiri. Kata Allah, wa anna hadza surati mustaqima, jalanku ini lurus. Tapi orang yang menjalaninya kadang terlalu membelok, jauh ke kanan, jauh ke kiri. Maka kita balik ke jalan Allah. Orang yang balik ke jalan Allah itu disebut dengan awabin, orang-orang yang balik kepada kebenaran. Jadi kalau ada orang masuk Islam, ada orang bertaubat, jangan katakan dia mendapat jalan yang baru. Mengapa begitu? Dia tidak menemukan jalan yang baru, dia balik ke jalan yang lama. Karena memang fitrah kita ini baik. Tak ada orang lahir dalam keadaan tak baik, tak ada. Siapa yang menyebutkan demikian? Nabi. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir berada dalam keadaan fitrah. Apa fitrah itu? Dalam hadis disebut fitratul Islam, fitrah Islam. Ketika meriwayatkan hadis ini, Abu Hurairah membacakan ayat Al-Quran, fitratallahillati fataran nasa 'alaiha. Itulah fitrah yang sudah difitrahkan Allah manusia berada di atasnya. Apa itu? Fitrah kebaikan. Tapi manusia waktu menjalani lari ke kanan, lari ke kiri, pergi menjauh. Ada yang sekedar dalal, tapi ada yang dalalam ba'ida, menyasarnya, sesatnya jauh sekali. Oleh sebab itu kita disuruh mengajak kepada jalan yang baik. Orang-orang yang balik ke pangkal jalan itu ada salatnya. Siapa menyebut Nabi SAW yang diriwayatkan dalam kitab Sahih Muslim, salatul awabin, salatnya orang-orang yang kembali ke jalan kebenaran, hina tarmidul fisal, ketika panas terik, ketika anak onta kepanasan, karena panasnya pasir, menguap panas pasir naik ke atas. Ini kalau kita mampu, maka kita laksanakan. Kemudian naik, jarum jam pun beralih, mulailah zawal, maka ini waktu terlarang melaksanakan salat, kemudian masuklah waktu zuhur. Kalau sekarang jam 12 lewat 12 waktu zuhur, dikumandangkanlah azan zuhur. Apa hadis yang berkaitan dengan ini? Hadisnya diriwayatkan oleh Ummu Habibah, disebutkan dalam kitab Sahih Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, apa kata Rasulullah? Man shalla itsnatai asyrata rak'ah, siapa yang salat 12 rakaat, fi yaumin wa lailah, dalam sehari semalam, 24 jam dia salat itsnatai asyrata rak'ah, 12 rakaat, bunya lahu, maka dibangunkan untuknya, bihinna baitun fil jannah, Allah bangunkan untuknya satu rumah di dalam surga. 12 rakaat itu mana-mana saja dia. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isyak, dua rakaat sebelum subuh. Lengkaplah 12 rakaat. Hadisnya dalam Sahih Muslim, diriwayatkan dari Ummu Habibah. Dua periwayat hadis ini, satu lewat jalur Ummu Habibah, satu lagi lewat jalur Aisyah radhiyallahu anha. Oleh sebab itu kita laksanakan 12 rakaat. Ketika Ummu Habibah mendengar hadis ini dari Rasulullah, maka apa kata beliau? Ma taraktuhunna ba'dama sami'tuhunna min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Setelah saya mendengar tentang keutamaan 12 rakaat itu, saya tak pernah meninggalkannya sejak saya mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan Allah kekuatan tak meninggalkan 12 rakaat ini sampai kita mati insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saya tak mau mengajak bapak ibu berjanji, nanti berjanji masuk kita dalam golongan orang munafik. Kita berdoa, mudah-mudahan Allah beri kekuatan. Man shalla itsnatai asyrata raka'ah, salat 12 rakaat, maka Allah bangunkan untuknya baitun fil jannah, rumah di dalam syurga. 2 rakaat, 12 rakaat itu 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Itu putaran jamnya. Jadi saya langsung masuk ke asar, langsung masuk ke maghrib, langsung masuk ke isya. Mengapa demikian? Karena dari zuhur ke asar tak ada nama salat sunat khusus yang ada waktunya. Janji tadi dipangkal bahwa kita malam ini mengkaji hadis-hadis tentang salat pada waktu tertentu. Dari asar ke maghrib tak ada, dari maghrib ke isyak pun tak ada, maka dia dilengkapkan semua dalam 12 rakaat. Tadi kita salat maghrib, sebelum maghrib ada 2 rakaat. Nanti sebelum isya, insyaallah di masjid kita ini pun setelah azan, lalu kemudian salat sunat 2 rakaat. Perasaan tadi ustaz tak ada menyebut qabliyah maghrib dan tak ada qabliyah isya. Kalau begitu yang kita lakukan selama ini bid'ah sajalah perbuatan ini. Saya menyampaikan tausiah di salah satu masjid. Setelah selesai, datang seorang jamaah. Pak ustaz, yang ustaz sampaikan tadi banyak ayat, banyak hadis, saya senang mendengarnya. Alhamdulillah. Tapi ada yang saya tak sesuai dengan ustaz. Boleh sebutkan. Kalau saya salah, alhamdulillah ada orang yang mau meluruskan saya. Kalau saya benar, alhamdulillah mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, mengalir sesudah saya mati. Di mana yang tak benar, yang tak sesuai itu? Yang tak sesuai dengan saya, waktu saya lihat ustaz solat sunat 2 rakaat sebelum isya, saya tak menemukan dalilnya. Kalau ustaz mau, saya bisa tunjukkan ada bukunya di perpustakaan. Salat sunat itu hanya 12 rakaat saja. Tak ada lebih daripada itu. Oleh sebab itu yang ustaz lakukan tadi, itu tak sesuai dengan yang saya ketahui. Kemudian saya sebutkan bahwa boleh jadi ada hadis lain. Kemudian beliau mengatakan bahwa saya hanya berpegang kepada hadis itu saja. Oleh sebab itu tak dapat kita menghukum satu ibadah hanya berpegang kepada satu hadis, karena banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang selanjutnya yang akan kita kaji adalah bagaimana dengan qabliyah maghrib, qabliyah isya yang tak disebutkan dalam 12 rakaat tadi. Hadisnya diriwayatkan dari Abdullah bin Mughaffal Al-Muzani. Abdullah bin Mughaffal Al-Muzani, hadisnya pula disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Tak tanggung-tanggung. Ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mughaffal Al-Muzani. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda. Apa kata Rasulullah? Baina kulli adhanaini salah, baina kulli adhanaini salah, baina kulli adhanaini salah. Antara dua seruan. Dua seruan itu maknanya seruan azan dan seruan iqamah. Antara azan dan iqamah ada salat, kata Nabi. Ini azan. ini iqamat. Antara dua seruan ada salat di tengah. Tiga kali Nabi mengatakan baina kulli adhanaini salah, baina kulli adhanaini salah, baina kulli adhanaini salah. Antara azan dan iqamat ada salat. Itulah mengapa kita salat sunat tadi dua rakaat sebelum maghrib, dua rakaat sebelum isya. Tapi di ujung hadis ada Nabi menyebut liman syaa, siapa yang mau. Siapa yang mau laksanakan? Oleh sebab itu kalau ada nanti bapak ibu masuk ke masjid, lalu setelah azan maghrib dia langsung saja qamat, berarti dia termasuk yang tak mau. Ya tak apa-apa, tak pula kita paksa. Kemudian pula ada orang mengadakan pengajian ba'da maghrib, lalu lanjut lewat waktu agak 5-10 menit. Kemudian setelah itu kata imamnya, sudahlah langsung saja iqamat. Dia suruh muazzin langsung iqamat saja. Lalu terlintas dalam hati kita, ini Pak Imam ini sudah menyelewengkan solat sunnah. Tidak, karena Nabi mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan Abdullah bin Mughaffal Al-Muzani dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, liman syaa, bagi siapa yang mau. Oleh sebab itu kita yang punya kemauan laksanakan salat qabliyah maghrib atau qabliyah isya. Bagi yang tidak mau, maka kita tidak salat. Jangan jadikan ini menjadi pertikaian, persengketaan, apalagi perselisihan. Yang jadi masalah isya tak jadi masalah, yang jadi masalah maghrib. Satu mau melaksanakan, yang satu mengatakan gara-gara ini habis waktu. Apalagi tradisi orang kita tak macam dalam hadis. Yang dalam hadis itu intizarus salah ba'da salah, menunggu salat. Jadi biasanya orang datang ke masjid, setelah azan baru dia qabliyah, setelah itu baru iqamat. Yang jadi masalah orang kita salat menunggu dia, kemudian dia pula mau bertahan untuk qabliyah maghrib. Masuk satu salat sunat dua rakaat, sudah mau iqamat masuk lagi satu salat sunat dua rakaat, sudah mau iqamat masuk lagi. Ketika kita tanya, mengapa kamu tak qamat saja? Segan Pak Ustaz, yang masuk ini Pak RW. Jadi oleh sebab itu solusi jalan tengahnya adalah dibatasi khusus maghrib. Buat di situ pengumuman, lewat 5 menit setelah azan harus iqamah. Titik. Tak melihat siapa yang masuk, mau ustaz, mau pejabat, lewat 5 menit langsung iqamah. Untuk apa? Jangan sampai gara-gara qabliyah maghrib yang disebut liman syaa, siapa yang mau, waktunya singkat, lalu habis waktu maghrib. Oleh sebab itu orang yang melaksanakan qabliyah maghrib dan qabliyah isya baik, karena Nabi mengatakan sampai 3 kali baina kulli adhanaini salah, liman syaa, bagi siapa yang mau. Kemudian selanjutnya selesai isya maka lanjut lagi. Zaman Nabi mereka tidurnya habis isya. Jadi habis isya itu tidur, lalu tengah malam 2/3 malam jam 2 mereka bangun untuk tahajud. Jadi kita yang sekarang heran ke kita membaca sejarah mereka, mengapa mereka kuat bangun malam? Karena tidurnya cepat. Habis isya tidur. Kita yang jadi masalah, habis isya itulah banyak yang afdal-afdal. Itulah yang mengalahkan afdalnya salat tahajud dan salat witir. Akhirnya tak tidur dan lain sebagainya. Maka setelah salat isya, sebelum salat isya melaksanakan salat witir. Termasuk mundur kita balik ke pangkal hadis pesan Nabi kepada Abu Hurairah. Tiga pesan Nabi, awsani khalili, pesan yang ketiga tadi adalah an utira qabla an arqud, supaya saya salat witir sebelum saya tidur. Apakah mesti sebelum tidur? Tidak. Hadis yang kita kaji khusus tentang salat witir disebutkan dalam kitab As-Sunan Al-Kubra karya Imam Al-Baihaqi rahimahullah. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dalam kitab As-Sunan Al-Kubra karya Imam Al-Baihaqi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, apa kata Rasulullah? Thalathun, ada tiga perkara, alayya fara'id, bagi aku wajib, walakum tatawwu, tapi bagi kamu sukarela. Saya wajib, Tapi kamu yang tiga ini sukarela. Siapa yang mau laksanakan, yang tak mau tak apa-apa. Tapi karena kita mau mengikut Nabi, mau dekat-dekat dengan Nabi, mau mendapatkan kasih sayang Nabi, maka kita ikuti Nabi. Walaupun yang wajib itu Nabi, kita tak wajib. Apa yang tiga itu? Thalasun alayya fara'idu. Ada tiga wajib bagiku. Walakum tatawwu'. Bagi kamu hanya sukarela. Yang pertama, an-nahru. Menyembelih hewan kurban. Nabi itu wajib. Jadi ketika kita baca sejarah Nabi pada tahun ke-10 melaksanakan haji wada', beliau menyembelih 63 ekor. Semuanya ada 100. Sampai 63 beliau berhenti. Beliau berikan parang penyembelihan itu kepada Ali bin Abi Thalib. Apa rahasia di balik 63? Dia mau mengganti yang lampau itu supaya setiap tahun selesai. Mengapa demikian? Karena bagi dia berkurban itu wajib. An-nahru wajib. Adakah mazhab dalam Islam yang mewajibkan kurban? Ada satu mazhab, mazhab Hanafi. Menurut mazhab Hanafi, berkurban itu wajib. Tapi menurut mazhab Syafi'i, sunnat muakkadah. Sunnat muakkad saja. Tiga, kata Nabi, bagiku wajib, bagi kamu tatawwu', sunat sukarela. Yang pertama an-nahru, yang kedua ini yang mau kita kaji. Yang kedua al-witru, salat witir. Nabi itu wajib salat witir. Adakah mazhab dalam Islam yang mewajibkan salat witir? Ada. Apa dia? Mazhab Hanafi. Jadi kalau ada orang mau bawa-bawa mazhab Hanafi, tapi yang dia pilih giliran enak-enaknya saja. Mazhab Hanafi, perempuan boleh nikah tak pakai wali. Nanti giliran ada laki-laki mau menikah, bapak mertua tak setuju dia nikahi. Mengapa kamu nikahi? Boleh menurut mazhab Hanafi. Giliran kurban sama solat witir tak mau. Itu namanya dalam istilah fikih tatabbu' rukhas. Tatabbu' rukhas, mencari enak-enaknya saja. Oh, ini enak nampaknya, pakai. Bersentuhan, selesai wudu bersentuhan. Kenapa kamu tak wudhu lagi? Kan menurut mazhab Hanafi tak batal. Mengapa saya mesti wudhu? Giliran yang enak, giliran berat melaksanakan solat witir. Kenapa kamu tidur tak witir? Kan menurut mazhab Syafi'i tak wajib. Oh, ini tak bisa. Oleh sebab itu Nabi SAW dalam hadis ini, thalasun, ada tiga perkara aku wajib. Yang pertama an-nahru, berkurban. Yang kedua al-witru. Yang ketiga solat duha. Nabi itu wajib solat duha. Tapi kita tak diwajibkan. Kemudian yang selanjutnya adalah, selesai witir, berkaitan dengan witir, walaupun pesan Nabi kepada Abu Hurairah, an utira qabla an arqud, saya witir sebelum tidur, tapi tak mesti sebelum tidur. Oleh sebab itu masalah witir ni, Nabi bertanya kepada Abu Bakar, ya Aba Bakrin mata tutiru, wahai Abu Bakar, kapan engkau witir? Kata Abu Bakar, ba'dal atamah, ba'da isya. Saya habis isya, langsung saya witir. Kenapa dia habis isya? Karena habis isya itu dia tidur, maka sebelum tidur dia witir. Kemudian Nabi bertanya kepada Umar, ya Umar, mata tutiru, wahai Umar, kamu kapan witir? Kata Umar, nanti tengah malam, bangun malam baru saya witir. Lalu apa kata Nabi kepada Abu Bakar? Wahai Abu Bakar, ya Aba Bakrin, akhadta bil hadar, engkau orangnya hati-hati. Hati-hati takut tak bangun malam, maka dia salat di awal malam. Sedangkan Umar, ya Umar, akhadta bil quwwah, engkau wahai Umar, engkau orangnya kuat, yakin bangun malam, maka dia pun salat witir di tengah malam. Orang sekarang dia ambil jalan tengah, yakin bangun malam tapi tak salat witir sebelum. Memang hebat orang kita zaman sekarang, cerdas memilih dalil-dalil. Oleh sebab itu kalau kita tak yakin bangun malam, kita salat witir sebelum tidur. Kalau nanti bangun malam, kita tetap tahajud, tapi jangan witir lagi. Karena kata Nabi, la witrani fi lailatin wahidatin, tak ada dua witir dalam satu malam. Dan masuk akal, witir itu kan artinya ganjil. Kalau sudah tiga rakaat sebelum tidur, nanti bangun tidur dia buat witir lagi, 3 tambah 3, 6, jadi 6. Oleh sebab itu, melaksanakan solat witir, pilihannya dua. Buat sebelum tidur, atau yakin bangun, buat setelah nanti bangun malam. Itu witir. Terakhir, puncaknya adalah tahajud. Saya tak sebutkan hadis, walaupun banyak hadis tentang tahajud, tapi saya ambil ayat Al-Quran dalam surat Al-Isra. Apa kata Allah? wa minal laili, dan dari sebagian malam, fatahajjad bihi, maka bertahajudlah engkau. Asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda, mudah-mudahan engkau ditempatkan Allah di tempat yang terpuji. Ayat itu ditujukan untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi juga ditujukan untuk kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkata kepada istrinya Hafsah. Hafsah itu anak Abu Bakar. Hafsah itu kakak Abdullah bin Umar. Kata Nabi, ni'mar rajuli Abdullah law kana yaqumu minal lail. Orang yang paling baik itu Abdullah kalau dia qiyamul lail. Yang dia maksud dengan Abdullah itu adik iparnya, adik Hafsah. Kata Nabi, hai Hafsah, orang paling baik itu adik adalah adik kamu si Abdullah. Syaratnya kalau dia qiyamul lail. Lalu ucapan itu disampaikan oleh Hafsah kepada adiknya. Hai Abdullah, kata Nabi, orang paling baik itu kamu, tapi syaratnya kalau qiyamul lail. Setelah mendengar itu, Abdullah bin Umar sampai mati tak pernah meninggalkan qiyamul lail. Kan ingin mendapatkan kemuliaan pujian Nabi, ni'mal abdu, ni'mal rajul Abdullah. Sebaik-baik hamba adalah Abdullah. Bagaimana qiyamul lail Nabi? Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah itu yaqumu minal lail, dia tegak malam melaksanakan salat tahajud, hatta tatafattara qadamahu, sampai bengkak kedua kakinya. Mengapa kakinya bengkak? Karena lama tegak. Mengapa tegaknya lama? Karena ayatnya panjang. Mengapa ayatnya panjang? Karena itulah pilihan beliau. Sampai Aisyah pun bingung. Lalu Aisyah bertanya, ya Rasulullah, lima fa'alta hadza, mengapa engkau lakukan ini tegak sampai kakimu bengkak? Qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, padahal dosamu yang lalu, yang sekarang, yang akan datang sudah diampuni Allah, mengapa masih tegak lama sampai kaki bengkak? Apa jawab Nabi? Afala akuna abdan syakura, afala akuna abdan syakura, apakah tak boleh kalau aku ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur? Oleh sebab itu, ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur, tak cukup hanya mengucapkan alhamdulillah wa syukrulillah, tapi mengikuti apa yang dilakukan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lengkaplah sudah kita kaji hadis malam ini, dari mulai qabliyah, masuk isyraq, masuk duha, masuk awabin, masuk solat 12 rakaat ba'diyah qabliyah, masuk yang qabliyah liman sya'a, kemudian witir sebelum tidur, kemudian ditutup dengan solat sunnah tahajud. Lengkaplah semuanya 24 jam. Mudah-mudahan kita diberikan Allah kekuatan mengisi waktu dengan yang baik. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu hadirin yang dimuliakan Allah, terakhir hadis disebutkan dalam Sunan At-Tirmizi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihil abdu, yang pertama dihisab dari seorang hamba, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, salatuhu, salatnya. Idza saluhat, kalau salatnya itu betul, faqad aflaha wa anjaha, maka dia orang yang beruntung dan orang berhasil. Wa idza fasadat, kalau rusak, faqad khaba wa khasira, maka dia orang yang sia-sia dan merugi. Ketika kurang, fa inin taqasat faridatuhu, ketika kewajibannya kurang, kurang bacaan, kurang syarat, kurang tuma'ninah, maka apa kata Allah Ta'ala? Unzuru, tengok apakah dia punya tatawwu, ada tak salat-salat sunnah. Fayukammalu, maka disempurnakanlah, man taqasa min faridatihi, yang kurang dari fardunya. Tapi jangan salah faham, bukan makna itu salat fardu yang tinggal diganti dengan sunat. Enggak. Yang tinggal mesti diqadha. Makna menyempurnakan itu makna kurang bacaan, kurang tuma'nina, kurang syarat. Itu disempurnakan dengan salat-salat sunat kita. Oleh sebab itu jangan terlalu perhitungan dengan Allah. Nanti Allah betul-betul menghitung kita, baru kita kacau. Diajak salat sunat, itu kan sunat Pak Ustaz, yang wajib-wajib sajalah. Maka kita kembali kepada Nabi. Jangan tengok Ustaz, jangan tengok. Saya berkawan dengan Ustaz itu tak pernah dia salat qabliyah ba'diyah. Oh tak, dia bukan manusia yang maksum. Allah Ta'ala memilih Muhammad. Maka kita tengok Nabi Muhammad. Kita tak bertemu dengan Nabi Muhammad, maka kita kaji hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hadis yang kita kaji malam ini, saya yakin dan percaya Bapak Ibu sudah laksanakan, yang kita kaji malam ini menguatkan lagi keyakinan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mengisi umur dengan yang baik. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih perhatian Bapak dan Ibu. Mohon maaf banyak kata-kata tak berkenan di hati. Aku qulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Langsung tutup. Kita akhiri majlis ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.